Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi na'maduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina mayyahdihillahu falamudillalah wa mayyudlil falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa manitaba'a hudahu ila yamidin amma ba'd. Bapak dan ibu kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di malam hari ini walaupun di tengah rintik hujan kita masih bisa berkumpul di Masjid Nurul Iman yang kita cintai ini untuk melanjutkan pelajaran kita membahas sirah perjalanan hidup dari para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, kita sekarang berada pada pertemuan yang ke-21. Setelah kita menyelesaikan sirah atau bagaimana perjalanan hidup Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kita akan masuk ke dalam pembahasan perjalanan hidupnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Beliau adalah khalifah dari Khulafa Ar-Rasyidin yang ketiga dan sahabat yang paling utama setelah Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. Nah, kita akan coba ya dengan meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas bagaimana keutamaan Utsman atau bagaimana kehidupan Utsman ibn Affan ya dari masa dari lahirnya beliau sampai wafatnya beliau. Pada pertemuan yang terakhir kita telah sebutkan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu di penghujung kehidupan beliau, beliau menentukan ada 6 orang sahabat yang diberi kewenangan untuk menentukan siapa yang menjadi pengganti beliau. Disebutkan dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim atau riwayat Al-Bukhari, mereka meminta, jadi para sahabat meminta, "Ausi ya Amirul Mukminin. Berilah kami wasiat wahai Amirul Mukminin." Ya. Istakhlif, siapa yang akan menjadi pengganti Anda, penggantimu? Qala ma ajidu ahadan ahaqqa bi hadzal amr min haula an-nafar. Abu rahmat alladhi tuwfiya Rasul sallallahu alaihi wasallam wa huwa anhum radin. Kemudian kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, saya tidak mendapati ada orang yang paling berhak atas kepemimpinan ini, artinya yang berhak untuk menjadi khilafah, kecuali serombongan ini. Yang ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali sekelompok orang, yang ketika Nabi alaihi salatu wasallam meninggal dunia dalam keadaan beliau sallallahu alaihi wasallam ridho kepada 6 orang tersebut. Maka dia, ini Umar bin Khattab menyebutkan nama-nama para sahabat, yaitu Ali, Utsman, Az-Zubair, Talha, kemudian Sa'ad dan Abdurrahman. Ya. Nah, di sini Umar bin Khattab tidak menunjuk Sa'id bin Zaid. Kalau kita lihat kan ada 10 sahabat yang masuk surga yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam sebagai sahabat yang masuk surga. Ya. Abu Bakar dan Umar keluar dari itu. Ya, Abu Bakar sudah meninggal, Umar adalah yang memberikan wasiat. Kemudian yang tidak disebutkan juga adalah Abu Ubaidah. Abu Ubaidah sudah meninggal dunia karena wabah lepra. Ya, wabah ta'un. Adapun Sa'id bin Zaid tidak ditunjuk oleh Umar karena masih memiliki kekerabatan dengan Umar. Sehingga tersisa 6 sahabat. Ali, Utsman, Az-Zubair, Talha, Sa'ad dan Abdurrahman bin Auf. Maka kemudian mereka bermusyawarah dan ditunjuklah Utsman bin Affan sebagai khalifah pengganti Umar. Jika penunjukan Utsman bin Affan ini dengan musyawarah para sahabat. Ya, jadi kalau ada orang yang mengkritik kekhilafahan Utsman bin Affan atau mengkritik legalitasnya, maka ini merupakan suatu kesalahan. Karena Utsman itu diangkat dengan musyawarah di antara para sahabat yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab. Nah, sekarang ini penunjukannya Utsman bin Affan sebagai khalifah. Sekarang kita coba membahas nasabnya beliau, ya. Bagaimana sih pribadinya Utsman? Nah, ini pohon nasabnya beliau. Nama beliau adalah Utsman bin Affan bin Abil As bin Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf. Ya, jadi dia bertemu dengan nasabnya bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam ada Abdul Manaf. Kita lihat di diagram Utsman bin Affan bin Abul As bin Umayyah bin Abu Syam bin Abdul Manaf. Sebentar, Rasul sallallahu alaihi wasallam siapa? Muhammad bin Abdullah. Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib bin Hashim, Hashim bin Abdul Manaf. Jadi Abdul Manaf punya beberapa orang anak, di antaranya adalah Hashim. Itu jadi kabilahnya kabilahnya Rasulullah ya, Bani Hashim. Kemudian dia juga punya anak namanya Abu Syams. Dari Abu Syams ini turun ke bawah sampai ke Utsman. Nah, keluarganya Utsman itu disebut sebagai Bani Umayyah. Ya, Bani Umayyah yang nanti akan menurunkan raja-raja Bani Umayyah. Jadi Bani Umayyah diambil dari kakeknya Utsman itu. Setelah Ali bin Abi Thalib, masanya Ali bin Abi Thalib kan mulai diganti dengan kerajaan. Masa kekhalifahan itu sampai Ali bin Abi Thalib, kemudian sebentar dipegang oleh Al-Hasan, lalu Al-Hasan menyerahkan tampuk kepemimpinan kepada siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, Muawiyah ini masih karib kerabatnya Utsman. Makanya kekhalifahannya disebut apa? Kekhalifahan Bani Umayyah. Karena masih satu keluarga dengan apa? Utsman bin Affan, sama-sama keluarga Bani Umayyah. Nah, ini nasab Utsman bin Affan bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam pada kakeknya yang keempat yang bernama Abdul Manaf. Baik. Di mana Utsman dilahirkan? Utsman dilahirkan atau kapan beliau dilahirkan? Beliau lahir 6 tahun setelah tahun gajah. Berarti usianya dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam berapa? Hah? Kalau dia dilahirkan 6 tahun setelah tahun gajah, berarti usianya terpaut dengan Nabi berapa tahun? 6 tahun ya, 6 tahun. Usianya 6 tahun lebih muda daripada Rasulullah SAW. Beliau dilahirkan di Taif. Taif itu dekat lah ya, sekitar 40 atau berapa puluh kilometer dari kota Makkah, daerah yang dingin, yang kisahnya Nabi dilempari oleh orang-orang ketika berdakwah. Nah, di situ Utsman bin Affan dilahirkan. Dan beliau berusia lebih tua daripada Umar. Jadi jaraknya itu kalau Umar, ya kalau Abu Bakar jaraknya 2 tahun dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau Utsman 6 tahun bedanya dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau Umar 13 tahun lebih muda daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Umar itu lebih Utsman itu lebih senior daripada Umar. Ya. Tapi karena yang ditunjuk oleh Abu Bakar adalah Umar, jadi senioritas tidak mempengaruhi ya. Umar buktinya apa? Menjadi khalifah setelah Abu Bakar, bukan Utsman. Ada Utsman lebih senior. Tapi karena Abu Bakar ya melihat kepemimpinan Umar lebih cocok untuk dijadikan pemimpin, maka beliau pun menunjuk Umar sebagai pengganti beliau. Baik. Kemudian disebutkan oleh Imam Az-Zuhri tentang bentuk fisiknya Utsman bin Affan. Ya, beliau adalah orang yang rupawan. Kemudian orang yang sangat lembut. Memiliki jenggot yang lebat, kemudian perawakannya sedang, kemudian tulang persendiannya besar, beliau berbahu bidang, berambut lebat, dan bentuk mulutnya bagus dan berkulit sawo matang. Jadi orangnya tampan sekali. Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Jenggotnya lebat, ya, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Ya. Dan karakter yang paling menonjol dari Utsman ini, beliau orangnya sangat pemalu. Nanti kita akan bacakan hadis yang sampai para malaikat tuh malu kepada Utsman. Karena malunya Utsman, karena Utsman malu, maka malaikat pun malu kepada Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Dan beliau adalah orang yang sangat dermawan. Luar biasa, sampai sekarang pun kedermawanan Utsman itu masih bisa dirasakan. Ya, Utsman itu punya sumur. Sumurnya itu kemudian ya di tanah wakafnya itu jadi apa? Jadi kebun-kebun kurma. Hasil kebun kurma ini dijual, kemudian uangnya diinvestasikan untuk beli hotel, untuk bangun hotel yang dekat dengan Masjidil Haram. Nanti hasil penjualannya itu, dari usaha hotel itu diinfakkan untuk anak-anak yatim. Sampai sekarang kedermawanannya Utsman itu masih bisa dirasakan. Dan beliau adalah orang yang terhormat. Jadi di kalangan orang-orang Quraisy sebelum Utsman masuk Islam, Utsman pun sudah dikenal sebagai orang yang terhormat, orang yang dipuji akhlaknya. Makanya ketika Hudaybiyah, ya, salah satu faktor yang menyebabkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Utsman bin Affan karena Utsman ini orang terpandang. ya, dan keluarga-keluarganya pun keluarga yang terpandang ketika itu, sehingga orang tidak berani untuk mengganggu Utsman. Rasulullah merasa aman kalau Utsman bin Affan itu dikirimkan ke kota Makkah sebagai juru runding ketika terjadinya Hudaybiyah, ketika Nabi SAW ingin apa? Ingin berumrah, ingin berumrah. Nah, karena ketampanan dan kebagusan akhlak atau perilaku dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ya, sampai orang-orang Arab itu membuat bait syair di hari pernikahannya Utsman dengan Ruqayyah putri Rasulullah SAW. Bait syair ini disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman, Dr. Abdul Rahman Rafat Basya dalam suara Min Hayati Sahabah. Ya, bait syairnya berbunyi, Ahsanu zawjaini ra'ahuma insanu Ruqayyata wa zawjuha Utsmanu. Kata mereka, sebaik-baik pasangan yang dilihat oleh insan adalah Ruqayyah dan suaminya Utsman. Sebaik-baik pasangan yang dilihat oleh insan adalah Ruqayyah dan suaminya Utsman. Jadi Ruqayyah dikenal dengan parasnya yang cantik, ya, dikenal juga dengan kebaikan akhlaknya. Demikian juga Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Jadi mereka adalah pasangan yang paling ideal ketika itu, sampai dikeluarkan bait syair untuk memuji, ya, pernikahan antara Utsman dan Ruqayyah. Baik. Utsman bin Affan ini beberapa kali menikah. Yang pertama, beliau menikahi Ruqayyah binti Rasulullah. Ruqayyah ini putri Rasulullah. Jadi ceritanya mungkin kita sedikit mengulang, ya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam diangkat menjadi nabi, kemudian beliau berdakwah mengajak manusia kepada tauhid, maka penentangan itu beliau dapatkan dari berbagai sisi. Namun ketika itu yang paling keras menentang beliau justru adalah siapa? Paman beliau yang bernama siapa? Abu Lahab. Masih ingat kisahnya dulu? Kita mengulang kembali sirah Nabawiyah. Dahulu Nabi SAW berdakwah, maka pamannya yang pertama kali bersikap keras kepada Nabi SAW adalah Abu Lahab. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Lahab. Tabbat yada Abi Lahabi wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Atau sebenarnya tabbat yada Abi Lahabi wa tab. Ya, celaka Abu Lahab, ya. Dan celakalah dia. Maka kemudian Abu Lahab menjawab, "Apa-apaan ini Muhammad kok mengancam saya? Kalau ancaman dia benar, saya punya harta, saya punya anak-anak yang akan membela saya." Kemudian turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab." Ya, tidak akan bermanfaat baginya harta dan apa yang dia dapatkan, yaitu anak keturunannya. Ya, kalau seseorang sudah dia berada dalam kekafiran, enggak ada yang bisa menolong dia. Hartanya yang banyak enggak bisa menolong dia dari azab Allah. Demikian juga anak-anak yang enggak bisa membela dia. Ya. Kemudian datang istrinya, yakni Ummu Jamil. Ummu Jamil istrinya Abu Lahab, ketika mendengar turunnya ayat tadi yang mencela suaminya, maka sebagai seorang istri dia membela, ya. Ini membela dalam kebatilan. Ya, jangan ditiru, ya, ibu-ibu. Kalau suaminya berlaku salah, jangan dibela. Jangan mentang-mentang suaminya kayak Ummu Jamil nanti, ya. Ummu Jamil kemudian membela suaminya, mencari Rasulullah SAW dan meletakkan duri-duri. Jadi kayu bakar di masa itu atau sampai sekarang, ya, kayu bakar di tanah Arab itu enggak seperti kayu bakar di kita di sini. Kenapa? Kalau di sini kan pohonnya besar-besar. Jadi kalau kayu bakar tuh ya lumayan ukurannya, ya, setangan kita, ya. Kalau di sana pohonnya pohon perdu, ya, yang kecil-kecil seperti bonsai. Maka ketika dia mengering kelihatan seperti pohon yang berduri. Maka apa yang dilakukan oleh Ummu Jamil ini, dia meletakkan pohon-pohon tersebut di sepanjang jalan yang dilalui oleh Rasulullah SAW. Maka kemudian turun firman Allah Subhanahu wa taala, wa imra'atu hammalatul hatab, dan istrinya si pembawa kayu bakar, ya, yang meletakkan kayu bakar di sepanjang jalan yang dilalui oleh Rasulullah dengan tujuan agar melukai kakinya Rasulullah SAW. Fi jidiha hablum min masad, yang di lehernya ada tali dari api. Kisahnya dulu Ummu Jamil punya kalung, dia infakkan ketika perang, yang infakkan untuk kaum musyrikin agar bisa memerangi Rasulullah SAW, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala balas dia dengan kalung yang terbuat dari api neraka. Nah, dua pasal ini dia punya anak namanya Utbah. Utbah itu sudah dinikahkan sebelum adanya Islam, ya, sebelum Nabi ini akan menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala, ya. Utbah sudah menikah dengan Ruqayyah. Maka bapaknya Abu Lahab ketika itu ya memerintahkan Utbah untuk menceraikan istrinya. Ya, dia ingin menghinakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, membuat anaknya Rasul itu menjadi janda. Tujuannya apa? Untuk menghinakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat tuh si Fulan, anaknya janda. Tapi apa? Yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung dinikahi oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Maka kemudian ya Utsman dan Ruqayyah menikah, mereka dianugerahi seorang anak yang bernama Abdullah. Abdullah bin Utsman bin Affan. Maka kunyahnya Utsman itu adalah Abu Abdullah. Abu Abdullah Utsman bin Affan. Dahulunya sebelum dia di masa jahiliyah kunyahnya adalah Abu Amr. Begitu nikah dengan Ruqayyah dapat anak namanya Abdullah, kunyahnya berubah menjadi Abu Abdullah, bapaknya Abdullah. Nah, kemudian Ruqayyah ini meninggal sakit, ya, sakit parah. Sakit parah ketika perang Badar, ya. Utsman bin Affan ingin ikut perang Badar, tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mengizinkan. Kenapa? Karena diperintahkan oleh Rasul untuk menjaga putri beliau Ruqayyah. Istrimu itu sedang sakit, jaga istrimu. Ya. Karena perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam inilah, ya, Utsman bin Affan tidak mengikuti perang Badar. Jadi jangan dicela. Sebagian orang, ya, terutama orang-orang Syiah, mereka enggak suka sama Utsman. Mereka mencela Utsman. Utsman tuh enggak ikut perang Badar katanya. Cuma diteliti dulu, apa yang menyebabkan Utsman tidak ikut perang Badar? Ya, yang pertama, kalau kita kembali kepada sejarah perang Badar, ya, makanya ini sejarah kan saling berhubungan. Kalau Bapak dan Ibu masih ingat pelajaran-pelajaran kita yang terdahulu, perang Badar itu pada hakikatnya tidak dimaksudkan untuk perang. Nabi hanya ingin mencegat rombongan dagang Quraisy. Ingat enggak dulu kisahnya? Makanya pasukannya kan enggak banyak, cuma berapa? 313 orang. Bukan pasukan yang banyak, 313 orang saja. Karena ingin tujuannya hanya mencegat, ya, kafilah dagangnya Quraisy. Sehingga Nabi pun tidak mencegah orang yang enggak mau ikut. Terserah, enggak apa-apa, ya. Karena memang tujuannya awalnya bukan untuk berperang, tapi untuk mencegat rombongan Quraisy. Ini faktor yang pertama, artinya apa? Memang perangnya, perang Badar itu tidak semuanya dipanggil untuk ikut perang. Faktor yang kedua, Nabi memerintahkan Utsman bin Affan untuk menjaga putrinya, Ruqayyah. Nah, kemudian Allah takdirkan Ruqayyah meninggal dunia, kemudian dinikahkanlah, ya, Utsman bin Affan dengan putri beliau yang lain, yaitu Ummu Kulthum, ya, Ummu Kulthum. Nikahlah beliau dengan Ummu Kulthum. Oleh karena itulah Utsman itu gelarnya adalah Dzunurain. Dzunurain yang memiliki dua pemilik dua cahaya. Kenapa Utsman digelari dengan Dzunurain, pemilik dua cahaya? Karena beliau adalah satu-satunya sahabat, ya, bahkan satu-satunya manusia yang menikahi dua orang putri seorang nabi. Ya. Tidak ada nabi-nabi yang lain untuk punya menantu, ya, cuma satu yang nikah sama seorang laki-laki. Tapi Utsman itu keistimewaan. Dari sekian banyak menantu para nabi, beliau yang dapat dua orang putri nabi, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Ya. Maka ketika Ummu Kulthum wafat, ya, setelah Ummu Kulthum wafat, beliau menikahi Fakhitah binti Ghazwan bin Jabir. Kemudian dianugerahi seorang anak namanya Abdullah juga, tapi Abdullah Al-Asghar. Ya, Abdullah yang pertama, ada Abdullah yang kedua. Abdullah yang kedua dijuluki Abdullah Al-Asghar. Kemudian juga beliau menikahi Ummu Amr binti Jundub. Kemudian dianugerahi beberapa orang anak, Amr, Khalid, Aban. Aban ini yang jadi ulama nih, ya. Aban bin Utsman bin Affan. Aban ini yang nanti jadi ulama besar. Kemudian Umar dan Maryam. Lalu beliau juga menikah dengan Fatimah binti Al-Walid bin Abu Syam bin Al-Mughirah Al-Makhzumiyah. Dari pernikahan ini akhirnya lahirlah putra beliau Al-Walid, kemudian Sa'id dan Ummu Utsman. Lalu beliau menikahi Ummul Banin binti Uyainah bin Hisan Al-Fazariyah. Kemudian dianugerahi seorang anak yang bernama Abdul Malik, dan juga dalam sebuah riwayat disebutkan namanya adalah Utbah. Selain Abdul Malik ada juga Utbah. Kemudian beliau juga menikahi Romlah binti Syaibah bin Rabi'ah bin Abdul Syams. Kemudian lahir beberapa orang anak, namanya Aisyah, Ummu Aban, Ummu Amr, dan Banat Utsman, yang digelari dengan Banat Utsman. Kemudian menikah lagi dengan Nailah binti Al-Farafisah bin Ahwas bin Amr bin Sa'labah bin Harith bin Hisan, dan seterusnya. Kemudian dinikahi, kemudian melahirkan seorang anak namanya juga Maryam. Namanya Maryam, dan disebut juga bahwa dia dipanggil sebagai Anbasah. Ada Maryam, ada Anbasah. Ya. Nah, ketika beliau meninggal dunia, artinya ini kan lebih dari berapa? Lebih dari 4 kan? Enggak boleh ya nikah dari lebih dari 4 ya. Ruqayyah Ummu Kultsum sudah meninggal. Ya, beliau sudah meninggal. Jadi mulai hitungnya mulai dari Faqihah Ummu Amr, kemudian Fatimah Ummu Bani 4, dan Romlah dan Nailah, ada 6. Tapi yang dikumpulkan oleh beliau cuma 4. Ketika Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu meninggal dunia, istri beliau 4. Ya, Nailah, kemudian Romlah, Ummul Banin, dan Faqihah. Jadi Ummu Amr binti Jundub enggak tahu sudah meninggal dunia atau tidak. Kemudian yang juga Fatimah binti Al-Walid. Kemungkinan besarnya sudah meninggal. Kemungkinan besarnya sudah meninggal. Sehingga beliau ketika meninggal dunia hanya 4 orang istri yang ada di sisi beliau. Nailah, Ramlah, kemudian Ummu Banin, dan Faqihah. Ini adalah keluarganya Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Baik. Adapun masa kekhilafahan Utsman bin Affan disebutkan oleh para ulama bahwa beliau memerintah selama 11 tahun, 11 bulan dan 17 hari. Adapun usia beliau, beliau mencapai lebih dari 80 tahun. Jadi Utsman itu mati terbunuh, Bapak dan Ibu. Dibunuh oleh orang-orang Khawarij, para pemberontak. Kisahnya sangat tragis ya. Beliau sudah tua, 80 tahun. Sudah kakek-kakek. Tapi lihat teganya orang-orang ya, karena mengatakan bahwa Utsman tidak berlaku adil, mereka memberontak kepada Utsman. Mereka masuk ke rumahnya Utsman. Sampai kemudian tangan Utsman itu dipotong. Tangan yang menulis mushaf. Karena Utsman juga menulis surat-surat Rasulullah SAW, dipotong oleh mereka. Sedih sekali ya, 80 tahun bayangkan, 80 tahun. Bukan seorang yang gagah masih bisa melakukan perlawanan, 80 tahun sudah wanita. Ya. Nah, beliau disebutkan oleh Saleh bin Kaisan bahwa beliau wafat pada usia 80 tahun beberapa bulan. Tapi kalau saya hitung, kan tadi kan jaraknya beliau dengan Rasulullah SAW berapa? 6 tahun. Berarti di masa sebelum kenabian ya, atau beliau itu masuk Islam ketika berusia 34 tahun. 40 dikurang 6, 34 tahun. Kemudian sebelum hijrah kan antara Nabi diangkat menjadi utusan Allah, Nabi diangkat menjadi rasul sampai berhijrah itu 13 tahun. Ya. Berarti ketika berhijrah usianya Utsman 34 tambah 13. Berarti berapa? 34 tambah 13 47. Jadi ketika berhijrah usia Utsman 47. Lalu setelah hijrah ya, beliau hidup sampai tahun ke-35 Hijriah. 37 tambah 35. Berarti berapa? 47 tambah 35, 82 tahun. Sekitar 80 tahun usia beliau ketika meninggal dunia. Makanya kita lihat kejam sekali orangnya. Kakek-kakek usia 82 tahun mereka royok sampai meninggal dunia. Luar biasa. Baik, ini gambaran secara umum tentang Utsman bin Affan. Kemudian apa lagi yang perlu kita ketahui tentang Utsman? Tentunya keutamaannya. Utsman ini memiliki keutamaan yang luar biasa. Luar biasa keutamaan beliau, ya. Sama seperti Abu Bakar dan Umar, beliau memiliki keistimewaan-keistimewaan. Yang pertama, beliau termasuk orang yang pertama masuk Islam. Ya. Jadi dahulu ada 4 orang yang pertama kali masuk Islam. Dari kalangan laki-laki dewasa siapa? Abu Bakar. Dari kalangan wanita, Khadijah, istri beliau. Dari kalangan anak-anak, Ali bin Abi Thalib. Dari kalangan bekas budak, ya Zaid ibn Harithah. Nah, Abu Bakar Siddiq ketika itu beliau mendatangi orang-orang untuk mengajak mereka masuk ke dalam Islam. Nah, salah seorang pemuda ketika itu yang didatangi oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu adalah Utsman. Maka kemudian Utsman pun menerima dakwahnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala. Ya, dan kita sudah tahu semua bahwa orang-orang yang pertama kali masuk Islam ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat yang ke-100, Allah Subhanahu wa taala firman, "Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal anshar wal ladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa adda lahum jannatin tajri tahtaha al anhar khalidina fiha abadan dzalikal fawzul 'adzim." Karena Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang terdahulu yang pertama kali masuk Islam, baik itu dari kalangan muhajirin maupun dari kalangan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhu wa radu an, Allah Subhanahu wa taala ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar, dan Allah telah menjanjikan bagi mereka surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal abadi di dalamnya selama-lamanya. Dzalikal fawzul azim, yang demikian ini merupakan kemenangan yang besar. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang Allah sendiri mengatakan radhiyallahu anhum wa radu an. Ya, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Dia termasuk orang-orang yang pertama kali menerima Islam. Dan juga beliau termasuk 10 sahabat yang dijanjikan surga. Ya, dalam hadis yang sahih riwayat Tirmidzi dari Abdurrahman bin Auf, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Talha fil jannah, Az-Zubair fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, wa Sa'd fil jannah, wa Sa'id fil jannah, wa Abu Ubaidah ibn Jarrah fil jannah." Nama beliau secara sharih disebutkan sebagai penghuni surga, Utsman fil jannah. Ya, surga ini cukup sudah ya. Utsman fil jannah. Utsman di surga sudah cukup untuk menunjukkan keutamaan Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Beliau berada di surga, dapat jaminan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebagaimana kita sebutkan tadi bahwa Utsman ini satu-satunya sahabat yang menikah dengan dua orang putri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan dalam sebagian riwayat ya, ketika Ummu Kulthum meninggal dunia, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan untuk menghibur Utsman, kan Rukayyah dinikahkan dengan Utsman meninggal. Dinikahkan lagi dengan Ummu Kulthum meninggal. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Utsman, kalau saya memiliki putri yang lainnya, maka saya akan nikahkan engkau sebagai istrimu yang ketiga." Ya, artinya beliau itu sangat ridho dengan Utsman sebagai seorang menantu. Ya, waktu itu Fatimah mungkin sudah menikah dengan Ali. Ya, Fatimah mungkin sudah menikah dengan Ali. Nah, beliau, kalau saya masih punya putri, ada stok ini ya, saya nikahkan. Ya, menikahkan apa? Tiga orang putri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian kemuliaan Utsman ibn Affan di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, tentunya orang tidaklah menjodohkan putrinya kecuali dengan orang yang diridhoi ya. Enggak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam ngasih putrinya begitu saja. Ya, tapi kepada orang yang diridhoi. Rukayyah kasih, Ummu Kulthum kasih. Kalau ada yang ketiga kasih juga ke Utsman ibn Affan. Baik. Dan kemudian Utsman bin Affan ini juga tadi kita sudah sebutkan, beliau adalah seorang donatur ya, atau seorang yang sangat dermawan. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Hakim dari sahabat Abdurrahman bin Samurah bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan para sahabat untuk perang Tabuk. Nah, sekarang flashback lagi, perang Tabuk. Ya, perang Tabuk itu untuk menggertak orang-orang Romawi. Yang ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan sekian ribu dari para sahabat untuk bergerak ke Tabuk. Syekh membutuhkan biaya yang sangat banyak. Membutuhkan biaya yang sangat banyak, peralatan perang yang sangat banyak, demikian juga kendaraan-kendaraan yang demikian banyak. Maka para sahabat semuanya diperintahkan untuk menyumbangkan harta mereka atau diminta oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berpartisipasi. Maka ketika itu, ya, Abu Bakar dan Umar mereka saling berkompetisi siapa yang paling banyak, ya. Umar memberi apa? Separuh dari hartanya, ya. Dan beliau mengira bahwa beliau tidak ada yang menandingi separuh hartanya. Ya, ternyata siapa? Abu Bakar seluruh hartanya. Seluruh hartanya dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu?" Ya, aku tinggalkan Allah dan Rasul-Nya, kata beliau. Maka kemudian kata Umar bin Khattab, ya, sejak itu saya mengatakan kepada diriku sendiri bahwa selama-lamanya saya tidak akan mengungguli Abu Bakar. Ya, Umar merasa separuh hartanya itu sudah luar biasa, ya. Tapi ternyata Abu Bakar seluruhnya, bukan hanya separuhnya. Demikian juga Uthman bin Affan. Ya, Uthman bin Affan membawa 1000 dinar. Kemudian dia berikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk bekal perang Tabuk. 1000 dinar, satu hal yang sangat harta yang sangat banyak. Maka dalam riwayat yang lain beliau memberikan 1000 ekor unta untuk jadikan kendaraan bagi pasukan kaum muslimin. Bayangkan 1000 ekor unta. Satu unta itu mungkin kalau kendaraan sekarang apa ya kira-kira, ya? Mungkin yang mewah lah. Lamborghini, Alphard. 1000 Alphard. Luar biasa, ya. Diberikan kepada pasukan kaum muslimin. Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma dharra Utsmana ma amila ba'da hadzal yaum." Maka tidak akan ada yang membahayakan Utsman, ya, setelah apa yang dilakukan pada hari ini. Artinya terserah Utsman mau melakukan apa-apa, ya. Dia mau melakukan apapun yang dia inginkan, terserah. Kenapa? Sudah diampuni dosanya. Karena demikian besar bantuan yang diberikan oleh Utsman kepada pasukan kaum muslimin. Ya. Jadi enggak ada celah sama sekali, ya. Itu kalau dengar ada orang mencela Utsman, ya, yang sering dicela oleh orang-orang pada diri Utsman itu KKN katanya. Nanti kita akan bahas. Utsman itu KKN. Suka nunjuk saudara-saudaranya. Kemudian suka bagi harta kepada saudara-saudaranya. Sehingga nepotismenya tinggi kata mereka. Taruhlah Utsman itu nepotisme. Taruhlah. Ya. Beliau melakukan suatu pelanggaran, mungkin punya kecondongan kepada keluarganya. Ya, pahalanya luar biasa, kebaikannya itu sudah demikian banyak, ya. Nabi sudah mengatakan bahwa tidak akan memudaratkan Utsman apa yang dilakukan setelah hari ini. Saking besarnya peran beliau terhadap kaum muslimin. Jadi kalau ada yang mengatakan kalau itu benar, nanti kita cek, ya, enggak benar sepenuhnya. Karena rata-rata keluarga yang diangkat menjadi gubernur itu yang mengangkatnya adalah Umar, ya. Jadi Utsman itu hanya melanjutkan kepemimpinan Umar. Ya sudah, si Fulan ini sudah dipercaya jadi khalifah, jadi gubernur, ya sudah tetap, ya, ditetapkan oleh Utsman. Jadi sedikit sekali yang beliau ubah. Nanti kita akan bahas tentang permasalahan itu. Tapi intinya tadi, kalau toh memang Utsman itu melakukan nepotisme di tengah-tengah pemerintahan, kebaikannya itu jauh lebih banyak. Ya, seperti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau sesuatu yang najis, ya, itu jatuh pada 2 kullah air, maka tidak akan membuat najis. Ya, misalnya ada kotoran kecil, airnya misalnya 1 bak, kotorannya cuma kecil saja, maka tidak memudaratkan. Ya, atau kotoran kita lemparkan ke danau yang demikian luas, kotoran tadi tidak memudaratkan sama sekali. Ya, maka ini adalah bantahan bagi orang-orang yang berusaha menjatuhkan Utsman. Kalau itu sebuah kesalahan, tapi kebaikan yang dilakukan oleh Utsman itu jauh lebih besar. Kemudian juga membeli sumur bagi kaum muslimin. Nah, ini ada kisahnya. Ketika dahulu, ya, kaum muslimin di kota Madinah itu ditimpa kekeringan. Sumur-sumur yang ada di kota Madinah kering, kecuali satu sumur saja yang dimiliki oleh seorang Yahudi. Ya, sumurnya disebut sumur bi'ru rumah. Ya, sumur rumah. Bukan rumah bahasa kita ya, enggak. Namanya bi'ru rumah. Ya, sumur rumah. Nah, sehingga kaum muslimin kalau butuh air, dia harus beli dari orang Yahudi tadi. Dan ini tentunya memberatkan. Oke, kalau punya uang, tapi kalau enggak punya uang bagaimana? Kasihan sekali mereka. Padahal air itu kebutuhan yang sangat primer. Maka kata Nabi SAW, man yashtari lana bi'ra rumah wa yaj'aluha shadaqatan lil muslimin saqahu Allah yaumal qiyamah minal atash. Barang siapa, yang kata Nabi SAW, barang siapa yang memberikan, membeli bagi kami sumur rumah ini, lalu dia jadikan sebagai sedekah bagi kaum muslimin, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya minuman pada hari kiamat. Ya, hari kiamat nanti orang akan mengalami kehausan. Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan minum kepada orang yang membeli sumur rumah ini bagi kaum muslimin. Fashtaraha Utsman faja'alha shadaqatan lil muslimin. Maka kemudian kata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Utsman pun membeli sumur tersebut, kemudian dia jadikan sedekah bagi kaum muslimin. Nah, ini ada kisah yang agak lucu juga ini ya, kisah bagaimana Yahudi ini sampai menjual sumur kepada Utsman. Kita tahu sendiri Yahudi kan orangnya pelit luar biasa ya, orang Yahudi pelit luar biasa. Maka awalnya dia jual air itu kepada kaum muslimin dengan harga yang tinggi. Nah, jadi dia justru ketika orang susah dia ngambil keuntungan, itu karakternya Yahudi. Ketika ada orang susah, nah bagaimana agar dapat keuntungan sebesar-besarnya dari kesulitan yang sedang mereka alami. Ketika gak ada lagi sumur yang ada airnya, tinggal sumur dia jual dengan harga yang sangat tinggi, sehingga membebani. Maka Utsman, karena sudah dikatakan dari Nabi SAW seperti itu, Utsman mengatakan kepada Yahudi tadi, ya bagaimana kalau saya beli sumurmu? Ya, orang Yahudi mikir, kalau dibeli sama Utsman, gak bisa ngasilin uang lagi, kata dia. Enggak mau, gak dijual sumur saya. Oke lah, kalau kamu gak mau jual, saya beli separuhnya. Kaget Yahudi ya, gimana beli separuhnya? Jadi gini, ya kamu silakan ngambil air hari ini, besok gilirannya saya, kamu gak boleh ngambil air. Terus besok lusanya giliranmu, seterusnya saya. Jadi gantian, sehari saya, sehari kamu. Ah, bolehlah kalau kayak gitu, kata si Yahudi ya. Kalau gitu saya masih bisa jualan air. Setidaknya satu hari saya dapat duit banyak dari Utsman, kemudian masih bisa dapat keuntungan dari menjual air tadi. Maka setuju dia, Utsman pun memberikan jumlah yang banyak. Karena memang dia gak mau jual ini 100%, udah jual 50%. Kemudian sama Utsman diumumkan kepada kaum muslimin, wahai kaum muslimin, saya sudah membeli sumur ini, separuh sumur ini dari si Yahudi. Dengan cara ya sehari giliran saya, sehari giliran dia. Maka ketika tiba giliran saya, ambil sepuasnya. Ambil untuk persiapan 2 hari. Ambil untuk persiapan 2 hari. Kenapa? Karena satu hari setelahnya ini sumur milik dia. Akhirnya benar kaum muslimin berbondong-bondong pas giliran harinya Utsman, mereka ambil air sepenuh-penuhnya untuk persiapan 2 hari. Besok ya. Ya udah gigit jari. Loh kok enggak ada yang beli air? Ya udah, mereka udah nyetok ya. Pinternya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Akhirnya Yahudi gigit jari. Waduh, enggak dapat untung lagi nih ya. Utsman sudah beli. Ah, sekarang nilai tawarnya Utsman kan tinggi. Ah, sekarang gimana? Dijual apa enggak ini ya? Ya udah deh, jual aja kata Yahudi. Akhirnya dilepas oleh Yahudi tadi, ya, jadilah sumur rumah tadi menjadi sumur wakafnya Utsman ibn Affan, luar biasa. Dan kemudian disebutkan bahwa sumur ini tetap menghasilkan air sampai sekarang. Kemudian tanahnya Utsman yang ada di sekitar sumur tersebut dijadikan perkebunan, perkebunan kurma yang subur ya, yang barokah ya. Jadi kebun kurmanya subur, penghasilannya banyak. Mulai dari Daulah Utsmaniyah itu di manage betul wakafnya Utsman. Jadi penghasilannya itu dimasukkan sebuah rekening. Ya, dimasukkan sebuah rekening sampai banyak sekali uangnya sampai bisa dibangunkan hotel. Itu sedekah atas nama Utsman ibn Affan sampai sekarang. Makanya kita tuh karena tuh harus mikir ya, apa sih yang kita tinggalkan. Utsman itu 1400 tahun yang lalu. Utsman itu lah 1400 tahun yang lalu hidupnya. Tapi sampai sekarang manfaatnya masih dirasakan oleh kaum muslimin. Wakafnya itu ya dirasakan oleh kaum muslimin. Makanya kalau kita ada yang orang yang amanah yang menawarkan wakaf di sini, bangun suatu lembaga pendidikan, membangun masjid yang kita bisa amanahi, ya, yang bisa kita amanahi, kita coba luangkan beberapa harta kita. Kalau kita punya kelebihan harta, kita wakafkan, kita infakkan di sana. Sampai tahu inilah yang akan mengalir terus, kan kita kan nggak tahu ya. Kita meninggal dunia kan, kan ada tiga yang nggak terputus. Yang pertama sedekah jariah, kemudian ilmu yang bermanfaat, kemudian anak yang soleh. Kalau bisa tiga-tiganya kita dapat nih, ya kita punya amal jariah, ya. Nah, sebagian para sahabat itu rata-rata mereka punya wakaf ya. Mereka punya wakaf. Wakafkan ini, wakafkan ini, wakafkan ini ya. Itu sudah terjadi ya. Kemudian yang kedua, ilmu yang bermanfaat, kalau bisa mengajarkan kebaikan kepada orang, kita ajarkan. Ketiga, anak yang soleh. Ya, kita kan enggak tahu ini yang mana yang akan bermanfaat bagi kita. Maka ini adalah ketermawanan Utsman bin Affan ya, beliau kemudian membeli sumur tersebut dan dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Baik. Kemudian di antara keutamaan Utsman bin Affan bahwa malaikat malu kepada beliau. Disebutkan dalam hadis yang cukup panjang dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bahwa ketika itu Nabi SAW sedang beristirahat di rumah beliau. Kemudian datang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu untuk meminta izin masuk. Masuklah Abu Bakar As-Siddiq ya, dalam keadaan ketika itu Nabi SAW tersingkap paha beliau. Kelihatan sebagian paha beliau. Maka ketika Abu Bakar datang, Nabi tidak mengubah posisi, ya tetap tersingkap paha beliau. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq bertanya tentang beberapa permasalahan. Inilah yang menyebabkan para ulama itu beda pendapat ya, paha itu sebenarnya aurat atau tidak. Sebagian mengatakan aurat, sebagian mengatakan bukan aurat, atau aurat tapi aurat yang ringan, aurat yang mukhaffafah, yang ringan. Ya, terlepas dari permasalahan itu, Abu Bakar masuk ke dalam kamar yang Rasulullah SAW, kemudian berbincang-bincang menanyakan beberapa perkara, lalu kemudian keluar. Nabi tidak keluar posisi. Kemudian datang yang kedua, Umar bin Khattab minta izin untuk menemui Rasul, diizinkan, lalu sama dengan Abu Bakar berbicara dengan Rasulullah SAW, lalu keluar. Dalam keadaan Nabi tidak mengubah posisi. Nah, ketika Utsman datang, yang ketiga Utsman datang kemudian meminta izin bertemu dengan Rasulullah SAW, Nabi minta ya Aisyah mendatangkan selembar kain. Ya, kainnya Aisyah kemudian ditutup di paha beliau. Kemudian datang Utsman berbicara dengan Rasul, kemudian keluarlah Utsman. Nah, kemudian Aisyah bertanya-tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, ketika yang datang itu Abu Bakar, ya, kau tidak bergeming, enggak berubah posisi. Ketika yang datang Umar juga demikian. Tapi kenapa kok ketika Utsman bin Affan berubah? Kau tutupi ya, Pak, paha tadi." Maka kata Rasulullah SAW, "Ala astahi min rajulin tastahi minhul malaikah." Bagaimana mungkin aku tidak merasa malu kepada seseorang yang malaikat saja merasa malu kepadanya. Jadi apa, malaikat saja malu kepada Utsman bin Affan, maka Nabi SAW pun lebih lagi malu kepada Utsman. Makanya beliau menutup paha beliau ketika adanya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian di antara keutamaan yang lain dari Utsman Ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu adalah beliau dikabarkan sebagai orang yang mati syahid. Masih ingat kisahnya ketika Nabi SAW naik ke atas Uhud bersama Abu Bakar, Umar dan Utsman. Kata beliau alaihissalam, "Uthbut Uhud fa'innama alaika nabiyun wa siddiq wa syahidan." Tenang wahai Uhud, karena di atasmu ada seorang Nabi, yaitu beliau sendiri. Kemudian seorang siddiq, yaitu Abu Bakar as-siddiq wa syahidan, dan dua orang yang mati syahid. Siapa yang pertama? Umar bin Khattab. Siapa yang membunuh? Abu Lu'lu' al-Majusi. Kemudian yang kedua yang mati syahid adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan demikianlah beberapa keutamaan dari Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Insyaallah kita akan sebutkan bagaimana sirah beliau, perjalanan beliau ya pada pertemuan yang akan datang sampai kepada kekhilafahan beliau insyaallah ta'ala. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.